wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Naam, faddal. Baca sini, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sadis at-ta'biru bifardin. Nahu qad 'alimna ma faradna 'alayhim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. As-sabi' dhikrul fi'li juz'un li syartin. Fa hadha lays jaza'un li syartin. Wa hadha laysa 'aman. Nahu fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ الثامن ذكر الفعل مقرونا بلفظ خير نهو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير atasi dzikrul fi'li makrunan biwa'din nahu man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira al-ashir wasful fi'li bi annahu birrun aw mausulun lil birri nahu walakinnal birra man amana billahi al-ayata walakinnal birra man ittaqa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lanjut walahu fi talabil kafi anil fi'li kadzalika asalibu mukhtalifatun al awwalu sarihun nahyi nahu wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ثاني التحريم نهو إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حرم ربكم عليكم نعم وحرم ذلك على المؤمنين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد masih lanjut di uslub Al-Quran dalam tolab dan takhir. Masuk sekarang poin ke-6. At-ta'bir bi fardin, yang mengungkapkan dengan fardu. Maka kalau diungkapkan dengan fardu berarti itu tolab. Ya. Taibar kalau fikum. Misal firman Allah Ta'ala, qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Mana syahidnya? Hah? Hai, santu ma faradna 'alaihim. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami faradna 'alaihim, kami wajibkan bagi mereka, kepada mereka, fi azwajihim, tentang istri-istri mereka. Wa ma malakat aymanuhum, dan hamba-hamba sahaya mereka. Nah, yang ke-7, dzikrul fi'li jaza'un li syarti. Ya. Bukan jaza'un. Apa? Jaza'an. Dzikrul fi'li jaza'an li syarti. Ya, menyebutkan suatu perbuatan jaza'an sebagai balasan. Ya. Sebagai balasan, ya, atau jawab bagi sebuah syarat, ya, wahada laisa aman, dan ini tidak umum. Ay barakallahu fikum. Maka ini maknanya adalah tolap. Ya. Lihat, perhatikan. Wa in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Dan jika kalian terkepung, artinya kalian terhalang oleh musuh, ya, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Ya, famastaisara minal hadyi. Ya. Hey, mastaisara minal hadyi. Nah, ini sebagai jawab dari syart. Kan fi'il syartnya in uhsirtum. In uhsirtum fi'il syart. Jawabnya setelah fa. Ya. Fa waqiah. Ya. Di jawab syart. Mastaisara minal hadyi. Maka yang mudah sajalah dari sembelihan. Artinya, ya sudah sembelihlah. Ya, hewan kurban yang paling mudah didapat. Nah, ini berarti diksi seperti ini adalah diksi tolak. Ya, tolak. Faman kana minkum maridon. Lihat, perhatikan. Man yaman syafiyah. Kana itu, filu syaf. Barang siapa di antara kalian sakit. Ya, au bihi adan min ra'sihi. Ya, atau ada gangguan di kepalanya. Ya, fa fidyatun min siyam. Lihat, fa-nya fa waqi'ah li jawabi syaf. Lihat, perhatikan ini. Walaupun di sini jumlahnya khobariyah, tapi itu makna talabiyah. Wa fidyatun fi siyamin, maka bayar fidyah, ya. Wajiblah, ya, ia membayar fidyah min siyamin, yaitu berpuasa, au sadaqatin, atau bersedekah, au nusukin, atau menyembelih hewan kurban. Nah, perhatikan. Nah, ini berarti, ya, walaupun diksinya khobariyah, tetapi karena dia sebagai jawab dari syart, maka dia itu maknanya talabiyah. Ya, maknanya talabiyah. Tuntutan. Bukan sekedar khobar. Ya. Nanti di buku-buku usul fikih, misal al-usul min ilmi usul aja yang kita pernah pelajari, itu ada. Ya, walaupun apa namanya, Syekh Utsaimin tidak menyebutkan selengkap ini, karena Syekh Utsaimin nyambung juga dengan hadis-hadis, ya. Nah, membawakan. Baik. Yang ke-8, zikrul fi'li makrunan bil lafzi khairin. Yang ke-8, menyebutkan sebuah perbuatan disertai dengan lafaz kebaikan. Ya. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khairun. Artikan menyebutkan fi'il disertai lafaz kebaikan. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim, perlakuan kepada terhadap anak-anak yatim. Qul, katakanlah. Ya. Qul islahun lahum khairun. Ya. Katakanlah islahun lahum, ya, khairun. Ya. Mengislah mereka, artinya mengurus urusan mereka, ya, anak-anak yatim, itu adalah kebaikan. Nah, ini berarti tolak. Nah, ini berarti tolak. Baik. Bukan sekadar khobar. Yang ke-9, zikrul fi'li makrunan biwa'din. Menyebutkan sebuah perbuatan disertai dengan wa'ad, janji. Man zalladhi yufridullahu fardhan hasanan fayudha'ifhu فَيُضَائِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Ya. Barang siapa? مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهُ أَفَنْ مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, bukan Allah butuh pinjaman, artinya nanti dia membantu orang-orang miskin. Barang siapa yang membantu pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, dia menafkahkan hartanya di jalan Allah, memberikan santunan untuk fakir miskin misalkan, ya, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nah, ini Allah janjikan, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Maka ini tolabiyah. Maka ini tolab. Yang ke-10, ya. Wasful fi'li bi annahu, ya, mensifati sebuah fi'il. Ya. Wa annahu birrun, wa dia adalah kebaikan. Ya, dia adalah kebaikan. Ya. Atau yang akan menghantarkan kepada kebaikan. Wasilun lil birri. Contoh, lakinnal birra man amana billah. Namun kebaikan itu beriman pada Allah. Maka ini talabiyah. Ya. Walakinnal birra man ittaqa. Yang kebaikan itu siapa yang bertakwa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Baik. Ini 10. Ya, diksi talabiyah di dalam Al-Qur'an. Nah. Nanti di murojaah, ya. Dimulai dari yang pertama, ya, kita hafalkan itu. Ya, sharihul amr, apa lagi? Al-ikhbar bi anna al-fi'l maktubun. Ya, apa lagi? Ya, al-ikhbar bi anna al-fi'l 'ala an-nas. Ya. Ammah wa ala ta'ifah khosoh. Ayy, barakallahu bikum. Nah, kemudian apalagi hamdul fi'il matlub ala matlub minhu. Ya, apalagi kemarin ayat lubah bisiwatin tapi talabiyah. Baik. Walahu bitalabil kafiyanil fi'li kadhalika. Asalibu mukhtalifah. Demikian juga Al-Quran memiliki beberapa uslub bitalabil kaf'anil fi'l. Dalam tolab, menuntut ditahannya dari sebuah perbuatan, melarang. Nah, ini uslubnya itu berbeda-beda, beragam-ragam. Yang pertama, sharihun nahyi. Ya. Nah, ini ya, sharihun nahyi, yaitu jelas benar-benar larangannya. Ya, semisal firman Allah, yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, yanha. Ya, Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan bagiu kezaliman, melampaui batas. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din. Nah, ini syahidnya. Allah melarang kalian. Ya, yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din. Melarang kalian menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi. Ya. Ya, fid-din dalam agama, akhrajukum min diyarikum, dan mengusir kalian dari rumah kalian, wadhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Ya. Dan yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Nah, kemudian at-tahrim jelas, ya, pengharamannya innama harama rabbiyal fawahish. Ya, lihat perhatikan ini. Ini poinnya di sini. Qul ta'alu atlu ma harama rabbukum 'alaikum. Nah, berarti nanti poin yang disebutkan setelahnya itu haram. Poin-poin yang setelahnya disebutkan. Kan kalau di sini jelas innama harama rabbil fawahish. Fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Ini satu. Ya, wal ism 2, wal baghya 3, bighairil haqq wa an tusyriku billah 4. Malam yunzil bi sultana enggak berhenti di situ. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Tambah lagi. Nah, sama begitu juga ketika Allah sebutkan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Berarti setelahnya itu nahyun. Ala tusyriku alla ta'budu illa iya. Ya. Baik. Apa yang setelahnya qul qul ta'alu ma harrama rabbukum 'alaikum? Ala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini. Ya, kemudian wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Ini tentang ayat zina, ya. Az-zani li zaniyah gitu kan. Nah, wanita pezina, pria pezina, ya itu untuk wanita pezina. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Ya, diharamkan bagi kaum mukminin. Enggak boleh menikahi pezina, pelacur. Atau ya, seorang wanita yang dia sudah jelas ya, dia mengakui diri dia sebagai orang yang suka gonta-ganti pasangan dalam hubungan bebas. Apa namanya? Free sex. Itu zaniyah. Kalau dia belum bertobat, enggak boleh nikahi. Ya, atau nikahi pelacur, enggak boleh. Ya. Kalau dia tobat, lain lagi urusan. Dia bukan zaniyah lagi, mukminah. Ya, dia sudah mukminah. Naam. Ya, gantian kasih ke Sidi. Kalau Umar kemarin asar fikri ada enggak? Hah? Ada. Hai, Sidi. Asalis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu taala atsalitsu adamul halli nahwu la yahillu lakum an tarithun nisaa karham wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Arabi'u sighatul nahyi wa hiya al mudari'u al masbuqu fi bi la nahiyat bi la nahiyati aw fi'lil amri ad-dali ala talabil kaffi wa dhalika nahwu da'a wa dhara nahwu wa la taqrabu. Bukan da'a, da' da' nahu da' da' gitu kan ya. Terus dzar wa dzar nahu wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wa dharu zahiral ismi wa batinah wa da' adahum. Al-khamisu nafyul birri anil fi'li nahu laysal birra an tuwallu wujuhakum kibalal mashriki wal maghrib walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. As-sadisu nafyul fi'li nahu fa inin tahaw fala udwana illa 'alal zalimin faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj la tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Bagaimana soal itu? Ya. Yang ketiga disebutkan di sini tidak halal. Kalau dia tidak halal sudah jelas. La yahillu lakum antari sunnisa akarha. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini larangan. Nah, larangan ya untuk melakukan perbuatan yang disebut. Ya, tidak halal bagi kalian untuk mewariskan wanita dengan jalan paksa. La yahillu lakum. Ya. Itu adabul hil. Ya, itu tidak halal. La yahillu lakum an ta'khudhu bimma ataitumuhunna syai'a illa ay khafa alla yuqima hududallah. Ini juga berarti enggak halal. Ya. La yahillu lakum, tidak halal bagi kalian ya an ta'khudhu mimma ataituhunna, mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa ayakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukuman-hukuman Allah. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah jadikan, ya, ini bayi, ya, apa namanya, bayi yang ada di rahim mereka. Baik. Yang keempat, sighatun nahyi. Nah, ini sighah nahyinya itu jelas, ya. Itu fi'il mudhari yang didahului oleh la nahya. Ya. Dan fi'il amr yang menunjukkan pada makna talabul kaf. Ya, talab kaf, tuntutan untuk menahan diri. Misalkan fi'il amr berupa da, tinggalkan. Zar, biarkan gitu. Nah, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Ini yang paling banyak, ya. Ya, ya ahlul kitab, la taqulu 'ala Allah ma la ta'lamu. Ya, la taqulu 'ala Allah illa bi ghairil haqq. Ya, la tusyriku billah. Itu kan semua dengan la nahya semua. Ya. Baik. Nah, atau bil amr, tapi ini bukan maknanya tolak perintah itu untuk melakukan sebuah perbuatan, justru untuk menahan diri. Kalau dengan fi'il amrnya berupa da, ya, da kayak yang di hadis arba'in, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, da, biarkan. Ya, tinggalkan. Ya. Kemudian zar, biarkan juga maknanya. Ya, misal firman Allah, wa daru dhahiral ism wa batinah. Ya. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan tersembunyi. Ya. Dan juga firman Allah, wada' adahum. Dan janganlah biarkan gangguan mereka. Janganlah hiraukan gangguan mereka. Nah. Ini jelas, ya. Yang kelima, nafil birri anil fi'il. Dinafikannya, apa bahasa kita, ditiadakannya kebaikan dari sebuah fi'il, dari sebuah perbuatan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibal masyriq wal maghrib wala laisal birra an ta'tu al buyuta min zuhuriha, bukanlah kebaikan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu bukanlah suatu kebaikan. Berarti enggak boleh lagi sholat menghadapkan diri, apa namanya, menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, karena itu bukan suatu kebaikan. Ya, itu berarti dinafikan. Paham nggak sih? Berarti kita nggak boleh. Ya, itu berarti talabul kaf. Nah, berarti itu tuntutan untuk menahan diri dari perbuatan. Ya, walaisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah suatu kebaikan engkau memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Nah, berarti mesti dari depan. Enggak boleh dari belakang. Ya. Baik, berikutnya. Nafyul fi'li, ini udah dibaca belum? Nahu, ditiadakannya suatu perbuatan. Ya, fa in intahu fala udwana illa 'ala dhalimin. Dan jika mereka berhenti memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Berarti kita di sini sudah selesai. Kalau mereka berhenti, ya, ya, maka kita jangan merangi dia lagi. Kalau mereka sudah berhenti, berarti ini talabul kaf untuk tuntutan untuk menahan diri dari memerangi mereka. Ngerti ya? Nah, faman farada fihinna al-hajj, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji. Ya, maka barang siapa yang telah, ya, apa namanya, mewajibkan, yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, ya, fala rafasa, perhatikan, fala rafasa, ini dinafikannya fi'il, ya, maka di bulan itu tidak ada rafas, ya, itu kan lanya lanafiyah, ya. Ya. Tidak ada fusuk, tidak ada kefasikan. Rofas itu si rofas. Ya. Ya, tindakan atau perbuatan tak senonoh lah ya. Walal jidal, tidak ada jidal. Ini berarti dilarang semua. Ya. Di bulan haji enggak boleh debat, enggak boleh melakukan kefasikan, enggak boleh melakukan rofas fil hajj. Ya. Kemudian Allah berfirman, la tudarra liwalidat. Ya, walidatun biwaladiha wala mauludun biwaladihi. Janganlah seorang ibu menderita, ya, seorang walidah itu tudor, ya, menderita sengsara biwaladiha karena anaknya. Ya, wala mauludun, jangan sampai juga seorang anak itu, seorang orang ayah itu biwaladihi, walad itu ayah, ya, apa namanya, dan juga janganlah pula seorang ayah itu sengsara karena anaknya. Nah, ini berarti larangan, ya, jangan sampai anak membuat sengsara ibu dan bapak. Baik. Nah, berikutnya masih ke Paris. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi' dzikrul fi'li maqrunan biistihqaqil ithmi nahwu faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa in ba'dama sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Baik, ini dulu kita bahas. Yang ketujuh, dzikrul fi'li maqrunan biistihqaqil ithmi, menyebutkan sebuah fi'il disertai dengan dia berhak atau mendapatkan dosa. Perhatikan ayatnya, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang baddalahu, merubah wasiat, ya, sesudah ia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka yang mengubahnya itulah yang dosa. Nah, ini menyebutkan sebuah fi'il disertai dengan disertai dengan dia layak mendapatkan dosa. Berarti ini talabul kaf. Berarti ini talab larangan atau dari merubah wasiat. Nah, terus samin dzikru fi'li makrunan biwa'idin. Nahu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim alladzina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. At-tasi'. Naib, yang ke-8. Dzikrul fi'li makrunan biwa'id, menyebutkan suatu perbuatan tapi dibarengi dengan ancaman. Walladzina yaknizuna adh-dhahab, dan orang-orang yang menyimpan emas, wal fiddah perak, wal yunfikunaha, tidak mau menginfakkannya fi sabilillah, fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Ini menyebutkan fi'il bi adabin alim, dengan azab yang pedih. Ini berarti larangan menyimpan emas perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah. Ya, larangan pelit berarti. Terus alladzina ya'kuluna riba, dan orang-orang yang makan riba, yang mengambil riba. Ya. Allah sebutkan la yakumun illa kama yakumul ladina yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Ya. Baik. Ini ada ancaman. Siapa yang makan riba, ancamannya itu. Dia enggak bisa berdiri, ya, dengan tegak melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nah. Terus at-tasi' wasful fi'li bi annahu syarrun. Nahu wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Baik. Yang kesembilan, dzikru apa namanya? Wasful fi'li bi annahu syarrun. Disifatinya sebuah perbuatan bahwa perbuatan tersebut keburukan. Ya, firman Allah, wala yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ya, janganlah sesekali orang-orang yang bakhil itu menduga, ya, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, ya, itu menduga, menyangka bima atahumullah, dari apa yang Allah berikan kepada mereka min fadli huwa khaira. Janganlah mereka menyangka itu adalah kebaikan buat mereka, bahkan itulah keburukan buat mereka. Jadi disebutkan ini fi'il, fi'ilnya ini, mereka yang bakhil, ya, berarti ini adalah tolabul kaf, larangan untuk pelit. Terus lanjut, walahu fi tarkil amri lil mukallafi in syaa fa'ala wa in syaa taraka asaliba wa hiya asalibu. Jadi perhatikan, ya, walahu, dan Al-Qur'an pun juga memiliki uslub, berbagai uslub-uslub, ya, fi tarkil amr. Jadi Al-Qur'an juga, ya, memiliki gaya bahasa, ya, fi tarkil amri lil mukallafi in syaa fa'ala wa in syaa taraka. Dalam hal ini seorang mukallaf, ya, apa namanya, Al-Qur'an memiliki berbagai uslub untuk meninggalkan sebuah perkara bagi si mukallaf, bagi si hamba. Jika dia mau melakukan, dia melakukan. Jika dia mau, maka dia tinggalkan. Ya. Berarti ini apa? Takhir, ya. Ya. Diberikan pilihan. Terus al-awwal lafdzul khilli musnidan ilal fi'li au muta'alliqan bihi nahu uhillat lakum bahimatul an'am. Baik. Nah, yang pertama lafaz halal. Ya. Lafaz halal yang disandarkan, ya, yang dia musnadan ilal fi'li, yang disandarkan kepada sebuah fi'il atau yang berkaitan, ya, dengannya, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan ternak. Nah, berarti ini bukannya perintah mesti makan hewan ternak. Bukan pula larangan. Artinya insya'a fa'ala wa insya'a taroka. Kalau mau silahkan. Mau jadi vegetarian boleh. Tapi jangan mengharamkan, ya, hewan yang layak, yang boleh dimakan. Boleh mau jadi vegetarian, silakan aja. Karena kan enggak wajib makan hewan ternak. Makan ikan itu enggak wajib. Boleh. Kalau dia memandang sehat, tapi jangan sampai dia mengharamkan. Ya. Jangan sampai dia mengharamkan. Mungkin dia mau diet gitu, silakan. Tapi kebanyakannya, ikhwah, orang-orang vegetarian itu awalnya itu dari orang-orang Buddha. Ya, dari orang-orang Buddha yang mereka itu memang mengharamkan sesuatu yang punya darah. Ya. Nah. Orang Buddha. Ya, orang-orang vegan. Ya. Baik. Terus lanjut. Tapi kalau tanpa demikian memang mau diet itu enggak masalah. Insya'a fa'ala, insya'a taraka. Kenapa Revi megang perut? Udah lapar? Hah? Udah kurus mudinya. Terus lanjut. Yas'aluna kamadha uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Baik. Ya, berikutnya masih yang pertama ini disebutkannya lafaz halal yang disandarkan kepada fi'il. Yas'alunaka madza uhilla lakum. Ya, at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Minal jawarihi al-mukallibin. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Nabi, apa yang dihalalkan bagi mereka? Ya, katakanlah, uhilla lakum at-tayyibat. Dihalalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Artinya buruan yang ditangkap, hewan-hewan yang baik. Ya. Wa ma'allamtum minal jawarih. Dan hewan-hewan buas yang kalian sudah ajarkan. Ya. Ya. Dan hewan-hewan buas, apa namanya, buruan tersebut yang ditangkap oleh kalian dan yang ditangkap oleh hewan-hewan buas yang kalian sudah ajarkan. Diajari berburu, punya ilmu berburu. Ya. Makanya nanti di ya dalam syariat berburu dengan hewan yang enggak pernah belajar itu haram. Bangke. Tapi kalau hewan yang belajar berburu, dilatih berburu, halal. Karena sama-sama hewan ya. Punya anjing biasa, nangkep rusa. Anjingnya gak pernah latihan, otodidak. Anjingnya otodidak aja, gak pernah dilatih berburu, itu haram. Ya, karena memang anjingnya udah biasa mungkin, tapi gak pernah dilatih, itu haram. Sama anjing yang dilatih, halal. Ya, nangkep buruan, buruannya halal. Ya, itu anjing itu, anjing aja beda ya, yang belajar nggak belajar, manusia apalagi, kok nggak belajar dan yang belajar, ya enggak. Ya, kemudian al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillu lakum wa ta'amul hillu lahum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Ya. Wa ta'amun dan makanan dihalalkan bagi kalian makanan orang ahlul kitab. Ya, ini boleh dimakan, boleh enggak. Ya. Wa ta'amukum hilulakum. Dan makanan kalian itu halal untuk mereka. Ya. Baik. Adapun sembelihan ahlul kitab, mazhab Syafi'i enggak menerimanya. Ya, nanti ya, di bab hadyu. Ini kita sudah masuk bab hadyu ya. Nah. Baik, berikutnya baca lagi nafiyul ism. Asani nafiyul ismi nahwu faman itturra ghayra baghi wala adin fala isma alaihi. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. طيب. Yang kedua, ini dalam bab takhyir, dinafikannya dosa, nafyul ism. Ya. Dinafikannya dosa. Semisal firman Allah faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakan bangkai karena enggak ada makanan, enggak ada ya, enggak ada apa-apa, kalau enggak makan dia mati. Adanya bangkai, siapa yang terpaksa ghaira baghin. Ya. Ghaira baghin. Dalam keadaan dia tidak baghin, tidak ya, dia enggak ingin ya. Ya, dia enggak melampaui batas. Ya. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa. Ya. Namun para ulama menyebutkan ya, bahwasanya apabila kita lagi situasi seperti tadi, enggak ada makanan kecuali bangkai. Ya. Yang bangkai yang bisa disate atau dimasak. Ini tentunya tanpa bagian ya, tanpa melampaui batas, artinya cuma sekedar menutupi rasa lapar, bukan malah nambah-nambah. Nah, kalau kita nggak mau makan, kita dosa, ya. kita dosa dan digolongkan yang mati bunuh diri. Ini diterangkan oleh sejumlah ulama. Ya, kalau kita nggak mau makan justru berdosa. Kecuali memang kita, ya apa ya, kondisi yang lain ya. Memang nggak pernah makan daging tersebut. Ya memang orangnya nggak doyan daging. Gitu. Tapi dia sepatutnya makan. Kalau nggak nanti dikategorikan bunuh diri. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Faman ta'ajjala yawmain fala isma 'alaih wa man ta'akhkhara fala isma 'alaih liman ittaqa. Ya, barang siapa yang tergesa-gesa berangkat dari Mina pada 2 hari maka dia enggak dosa. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan keberangkatan dia dari Mina maka tidak ada dosa baginya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kemarin dibaca Zaki. Ya, di kaifiyah haji. Terus lanjut. Asalis nafiyul junahi nahu laisa janah. Nafiyul janahi nahu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salati tsumma ttaqaw wa amanu tsumma ttaqaw wa ahsanu laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyatawwafa bihima. Baik. Nah, yang ketiga yang berikutnya ini takhir ya, dibolehkan melakukan, dibolehkan tidak, yaitu dinafikannya itu kesalahan. Ya. Dinafikannya kesalahan. Enggak ada junah. Enggak ada junah. Ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus solihat. Tsumma ttaqu wa amanu tsumma ttaqu wa ahsanu. Tidak berdosa bagi orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya. Karena enggak dosa dia karena dia memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Dulu zaman dulu dia ya makan makanan yang haram. Nah. Kemudian mereka beriman, beramal saleh, apabila mereka bertakwa setelah beriman dan mengerjakan amal saleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan. Nah, itu enggak dosa. Ini banyak yang seperti ini ya. Ya, laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahunna. Tidak ada dosa bagi kalian dan bagi mereka ya, selain dari 3 waktu itu. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Sesungguhnya safa dan marwa adalah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. InsyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah.